Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembacaan tentang fatwa atau pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, masih dalam kitab Al-Bid'ah, kitab tentang kebid'ahan-kebid'ahan pada bab yang dibuat di sini, syubhat wa rudud, rancuan-rancuan berpikir, demikian juga bantahannya. Kita lengkapi pembahasan yang terakhir yang telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, ketika sang penanya mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang mengatakan bahwasanya salafiyah, dakwah salafiyah menggabungkan antara mazhab al-khawarij dan mazhab al-murji'ah dengan alasan, dengan prasangka yang ada pada mereka bahwasanya ahlu sunnah mengkafirkan para da'i dan mendiamkan, dia tidak berbicara tentang para pejabat pemerintah, demikian pula kemaksiatan yang ada pada mereka. Sudah kita baca jawaban beliau bahwasanya ucapan semacam ini adalah ucapan yang dusta, tidak benar. Jika dikatakan dakwah salafiyah menggabungkan antara mazhab khawarij, yang kita ketahui kaum khawarij mereka adalah orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, ketika seorang terjatuh pada dosa besar kemudian dihukumi sebagai orang kafir, dan sebaliknya kaum murji'ah yang kita fahami juga yang tasahul, bermudah-mudahan meremehkan dalam perkara dosa besar, yang mengatakan bahwasanya dosa besar sebesar apapun tidak berpengaruh terhadap iman. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berada di antara dua kelompok sesat tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan kaum muslimin, baik itu rakyat ataupun pemerintah yang terjatuh kepada dosa besar, membunuh, berzina, baik berhukum dengan selain yang Allah turunkan sebagaimana rincian yang dijelaskan ulama, berbuat zalim dan lain sebagainya, itu adalah dosa-dosa besar namun tidak mengeluarkan dari agama Islam, dan dosa-dosa besar itu berpengaruh terhadap keimanan. Maka ini satu bukti dari sekian bukti sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara dosa, bahwasanya dosa berpengaruh terhadap iman, sebagaimana iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, maka demikian pula dosa ini akan berpengaruh terhadap iman tersebut, namun tidak mengeluarkan dari Islam. Kita lanjutkan. Di tengah-tengah jawaban beliau, beliau menyebutkan satu kelompok sesat yang amat besar di zaman ini, yaitu kelompok Ikhwan al-Muslimun. Justru kelompok inilah yang menggabungkan berbagai sekte, aliran dalam agama. Di situ ada pemahaman Rafid, Syiah Rafidah, kemudian khuruj anil hukam, memberontak kepada pemerintah, pemahaman irja, pemahaman mu'tazilah, dan lain sebagainya dari pemahaman-pemahaman batil yang merusak agama. Karena prinsip yang mereka yakini dan mereka amalkan, nata'awanu fi ma ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Prinsip batil inilah yang menjadikan mereka mengumpulkan seluruh aliran. Ya, kita berta'awun, bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati. Apapun itu kesepakatannya. Dan kita dan sebagian dari kita memberikan uzur kepada sebagian yang lainnya dalam perkara yang diperselisihkan. Kaidah batil, kaidah yang merusak agama Islam, kaidah yang bertentangan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kaidah yang bertentangan dengan perintah untuk mengajak kema'rufan dan melarang kemungkaran. Thayyib. Beliau mengatakan qala idza qulna al-an, jika kita mengatakan saat ini al-ahnafu murji'ah. Al-ahnaf yakni ashab Abi Hanifah, nah, sebenarnya terkait dengan penamaan ahnaf ini juga sebagian ahli ilmu mengatakan tidak tepat. Kalau dikatakan ashabu Abi Hanifah dikatakan ahnaf, yang lebih tepat Hanafiyin, Hanafiyun. Nah, jika kita saat ini mengatakan bahwasanya ahnaf murji'ah, bahwasanya kaum Hanafiyah adalah murji'ah, ini juga kaitannya dengan Abu Hanifah sendiri. Ya, di antara imam empat, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ini yang sedikit diperbincangkan oleh ulama adalah Abu Hanifah, karena terkait dengan permasalahan iman ini. Ya, terkait dengan permasalahan iman. Jika kita mengatakan al-an saat ini al-ahnaf murji'ah, hanafiyah, para pengikut Abu Hanifah adalah kaum murji'ah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan al-iman la yazidu wa la yanqus, iman tidak bertambah tidak pula berkurang. Baik. Karena prinsip tadi amalan tidak masuk dalam bagian iman. Sehingga dengan ketaatan tidak bertambah, dengan maksiat pun tidak berkurang. Mereka kaum ahnaf mengatakan bahwasanya iman tidak berkurang tidak pula bertambah. Man sayuharibu anhum, siapa yang mau memerangi mereka, memerangi pemahaman ini? Siapa? Hum al-ikhwanul muslimun, apakah mereka adalah hum ikhwanul muslimun, mereka adalah ikhwan muslimin. Tufarriqunal ummah, ini sebagai gambaran. Antum limadza taquluna mithla hadzal kalam, ra'aitum am la? Jadi maksud beliau di sini, saat ini kalau kita mengatakan para pengikut Abu Hanifah dahulu, para pengikut Abu Hanifah berpemahaman murji'ah, di mana mereka mengatakan iman tidak bertambah tidak pula berkurang, siapa yang memerangi, siapa yang akan memerangi mereka, memerangi pemahaman apa tadi, iman tidak bertambah tidak pula berkurang? Kalau kita kembalikan kepada pemahaman al-sunnah, apakah definisi semacam ini benar atau salah? Batil. Ya. Mestinya abadi, diperangi, dibantah. Kalau dikatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, berarti ini bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis. Siapa yang akan memerangi mereka? humul ikhwanul muslimun, mereka itu adalah kaum ikhwan muslimin juga. Artinya apa? Ikhwan muslimin juga di tengah-tengah mereka ada yang pemahaman semacam itu tadi, karena berbagai pemahaman masuk di situ. Kaum ikhwan muslimin akan mengatakan tufardikunal ummah, ya, kalian telah memecah belah umat. Ketika apa? Ketika kita mengingkari pemahaman iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Kata ikhwan muslimin, kalian memecah belah umat. Mengapa? Ya, semestinya hal demikian jangan diingkari. Kaidah tadi, wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Sebagian kita dari yang lain memberikan uzur. Enggak apa-apalah. Iman menurut salafiyin yazid wa yanqus, berkurang bertambah. Menurut kaum murji'ah la yazid wa la yanqus, enggak bertambah enggak berkurang. Sudah, yang ini pemahamannya ini biarkan, yang ini biarkan. Kalau saling mengingkari, memerangi, ini batil, ini pemahaman batil. Kata ikhwan muslimin, kalian memecah belah umat. Memecah belah umat. Antum limadza taquluna mithl hadzal kalam? Kalian mengapa mengucapkan ucapan semacam ini? Ini mengingkari tadi, pengingkaran bahwasanya iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini batil. Kaidah batil, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kita kembalikan ke zaman dahulu, apa ini? Ini adalah definisi kaum murji'ah. Kita terapkan saat ini, kita mengingkari. Orang-orang mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Dahulu diingkari para ulama, kan itu ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, al-iman qawlun wa amal, qawlul qalbi wa qawlul lisan, amal qalbi wal lisan wal jawarih, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kalangan ahli bid'ah banyak sekali ada yang mengatakan al-iman mujarrad qaul, iman semata-mata ucapan. Ada juga iman mujarrad ma'rifah, iman semata-mata pengetahuan. Ada juga mengatakan ini dan itu. Nah, di antara pemaham batil di zaman tersebut, zaman dahulu, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini batil, diingkari para ulama zaman dahulu. Kalau kita katakan saat ini, ya, ini adalah pemahaman batil sebagaimana dahulu itu batil. Apa tanggapan ikhwanul muslimin? Mereka mengatakan, kalian wahai salafiyin memecah belah umat. Ketika mengatakan iman, definisi iman tidak bertambah, tidak berkurang, itu batil. Ra'aitum amla, kalian lihat atau tidak? Ketika ahlu sunnah mengingkari kebatilan itu. Taib, idha kulna, jika kita mengatakan al-ahnafu yakulun, al-ahnaf mengatakan al-amalu laisa minal iman, amalan tidak masuk dari iman. Nah, tanya sekarang, benar atau salah ini? Hah? Salah, batil. Ya. Salah. Iman itu qaulun wa amal. Ahlussunnah wal Jamaah, iman ucapan dan amalan. Qaul apa? Qaulun, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan qalbu, ya, iman, iman pada Allah dan lain sebagainya. Kemudian qaulul lisan, zikir dan lain sebagainya. Amal qalb, tawakal, roja. Amal lisan, zikir dan lain sebagainya. Amal anggota badan, haji dan lain sebagainya. Itu qaulun wa amal. Ha. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Idza qulna al ahnaf, jika kita mengatakan ahnaf mengatakan amalan bukan dari iman. Ya. Wallahi awwalul mudafi'ina, demi Allah, orang yang pertama kali membela pemahaman ini al-ikhwanul muslimun, ikhwan muslimin. Mengapa? Karena mereka menyatakan itu kaum muslimin, jangan diingkari. Tadi kaidah tadi, wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita saling memaklumi, saling memaafkan, saling apa istilahnya? Enggak usah diperbincangkan lah. Ini ikhwan muslimin. Demi Allah, yang pertama kali membela prinsip itu adalah Ikhwan al-Muslimin. Yaqulu lak, dia akan mengatakan kepada Anda, limata tatakallam, mengapa engkau berbicara tentang ini? Berbicara tentang iman. Enggak usah diajarkan dalam majelis-majelis, ya. Enggak usah pula dijelaskan dalam khutbah-khutbah, dalam tulisan enggak usah. Kata Ikhwan Muslimin, limata tatakallam, mengapa engkau berbicara masalah iman? Anta tufarriqul ummah, engkau memecah belah umat. Memecah belah umat. Kenapa? Karena yang benar iman seperti ini salah. Ini salah, ini salah. Kata mereka, ini memecah belah umat. Araftum, tahukah kalian? Al-murji'atu dakhiluna fi tanzimatihim. Murji'ah, pemahaman irja', ya, takhir al-amal an musammal iman, mengakhirkan amalan dari penamaan iman, artinya apa? Amalan tidak masuk dalam bagian iman. Murji'ah itu masuk di dalam tanzimatihim, masuk dalam, ya, peraturan-peraturan mereka. Masuk di situ. Kaidah, semua kaidah batil masuk dalam Ikhwan Muslimin sebagaimana kita sebutkan. Kita baca pertemuan yang lalu. Mau cari apa antum di situ? Wahdatul wujud ada. Ya. Pemahaman Murji'ah ada. Pemahaman Khawarij ada. Kalau mau cari istilahnya apa, sampah-sampah dalam perkara agama, lihat di situ. Berbagai pemahaman batil ada dalam Ikhwan al-Muslim. Karena itu kaidah batil tadi itu. Al-Ikhwanu fi Suria, Ikhwan Muslimin di Suria, wal-Ikhwanu fil Hind, di Hindia, wa Pakistan, di Pakistan, kulluhum murji'ah, semuanya pemahaman ini. Ya. Amalan enggak masuk dalam iman. Laisu minna abada minhum. Mereka pemahamannya gitu. Pemahaman murji'ah. Laisu minna abada, mereka tidak masuk dalam golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena amalan bukan bagian dari iman. Sehingga benar dikatakan para ulama, bahwasanya Ikhwan Muslimin ini salah satu dari berapa? 72 golongan yang diancam dengan neraka. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umat ini terpecah menjadi 73, semuanya diancam dengan neraka kecuali satu. Ikhwan Muslimin masuk dalam 72 tadi. Qala rah qala hafizahullah ta'ala was-salafiyun fi kulli baladin yuharibuna al-irja'a. Salafiyun di setiap tempat memerangi pemahaman irja', pemahaman ini, pemahaman batil, maksudnya amalan bukan daripada iman. Irji ila mu'allafatina, silakan melihat karya-karya kami, Syekh hafizahullah ta'ala. Mada tajidu fiha, apa yang kalian dapati? Apa yang kau dapati di situ? Wa mu'allafati syuyukhina, silahkan melihat karya-karya guru-guru kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mada tajidu fiha, apa yang kau dapati di situ? Wa manhajuna, ya, atau wa manhajina, silahkan melihat manhaj kami. Mada tajidu fi, apa yang kau dapati? Muharabatul irja'i ammadhuhu wa tatbiquhu, apakah, ya, manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyin memerangi irja', memerangi apa? Pemahaman murji'ah, ataukah memuji dan menerapkannya? Jawabannya apa? Memerangi. Sehingga bagaimana dikatakan di atas tadi apa? Bahwasanya Salafiyah menggabungkan antara mazhab Khawarij dan mazhab Murji'ah. Ya. Tuduhan palsu. Ahlus Sunnah memerangi pemahaman Murji'ah. Justru Murji'ah itu ada di mana? Ada di tengah-tengah barisan Ikhwan Muslimin. Silahkan dilihat karya-karya para ulama kita, penjelasan mereka, kajian-kajian mereka. Qala hafizahullah ta'ala al-an, saat ini. Al-irja'u lahum istilahun jadidun. Irja', pemahaman murji'ah, menurut mereka itu ada istilah baru. Kalau tadi kita bicara murji'ah, apa? Istilah murji'ah yang sudah difahami oleh para ulama dan dijelaskan. Apa murji'ah tadi? Ta'khir al-amal an musamma al-iman. Mengakhirkan amalan dari penampakan iman. Amalan bukan bagian dari iman. Itulah murji'ah. Ini yang benar. Nah, sekarang beliau jelaskan. Saat ini, penamaan al-irja', penamaan murji'ah, di sisi mereka ini adalah istilah baru. Apa itu? Kullu man lam ya'khudh bi madhhabi sayyidi qutubin. Setiap orang yang tidak mengambil madhabnya Sayyid Qutub. Itu dikatakan apa? Murji'ah. Kaidah baru. Ya. Jadi murji'ah itu bukan al-amal laisa minal iman. Bukan itu. Ya. Kata mereka. Murji'ah itu apa? Murji'ah itu setiap orang yang tidak mau mengambil madhabnya Sayyid Qutub. Apa madhabnya Sayyid Qutub? Kalau antum melihat di buku-bukunya, karya-karyanya, di situ banyak mengkafirkan hukam maupun ru'iyah, para pejabat pemerintah, demikian juga rakyat. Berarti kalau enggak ikut pemahaman Sayyid Qutub, berarti murji'ah. Nah, kullu man lam ya'khudh bihi fahuwa murji'un. Setiap orang yang tidak mau mengambil pendapatnya Sayyid Qutub, maka dia murji'ah. Maka dikatakan salafiyin adalah murji'ah. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan Sayyid Qutub. Karena salafiyin membantah ya, syubhat-syubhatnya, demikian pula kebatilan-kebatilannya. Fal ummatu kulluha murji'atun 'indahum. Ummat semuanya di seluruh dunia adalah murji'ah. Menurut siapa? Ikhwan al-Muslimin. Murji'ah. Mengapa? Karena tidak mengikuti Sayyid Qutub. Walihada, oleh karena itu, tajidu Muhammad Qutubin. Engkau mendapati Muhammad Qutub. Fi munaqashatihi, pada perdebatan dia. Ya. Risalata safar, yakni safar al-hawali. Ketika dia mendebat safar al-hawali, yakni yaqul, dia mengatakan Muhammad Qutub, al-irja'u hadha irja', murji'ah itu apa? Ma huwa yakni al-aqidatul ma huwa yakni al-aqidata allati kana ya'rifuhan nas. Murji'ah itu bukanlah akidah yang difahami manusia. Apa tadi? Akidah fahami manusia. Murji'ah itu adalah ya tadi, al-amal laisa minal iman. Amalan bukan bagian dari iman. Kata Muhammad Qutub, ini bukan murji'ah. Murji'ah bukan itu. Kata dia, hadhihi zahiratun fil ummah minal zawahiri al-kauniyatil masyurati fil ummah. Murji'ah itu zahirah, penampilan umat saat ini, yang ada di seluruh dunia. Itu yang namanya murji'ah. Apa itu? Adam takfir al-hukam. Tidak mengkafirkan pemerintah. Apa sebabnya? Karena tidak mengikuti Sayyid Qutub. Jadi jauh. Satu sisi mereka bermudah-mudahan dalam permasalahan takfir al-muslimin. Nah, jangan disangka hal itu tidak ada. Ada dalam mereka. Kalau enggak ikut bayat. Nah, dari sekian banyak kelompok yang ada, jamaah yang ada, sumbernya dari ikhwan muslimin, terpecah dari ini, jadi ini, jadi macam-macam. Yang ujungnya adalah mereka melakukan bayat. Nah, membayat kelompoknya, pimpinan kelompoknya. Bukan berbayat kepada pemimpin kaum muslimin yang resmi. Nah, sangat berbahaya. Qala Muhammad Qutub, innal irja'a fi awwalil Islam. Kata Muhammad Qutub, irja', sesungguhnya irja' di awal Islam. Wadaf'a al-islama qawiyyun. Sementara, yakni upaya untuk meluruskan Islam sangat kuat. Tidak ada irja'. Ya. Kana al-irja'u fi dhurufin 'adiyatin. Dahulu irja' itu yakni perkara yang remeh, Allah alam maksudnya. Mastata'an yunazzila ila sahah. Pemahaman irja tidak bisa menyebar ke masyarakat. Li'annal ummata kullaha tutabbiqul Islam. Coba lihat di sini. Ya. Apa sebabnya? Dahulu enggak ada irja. Sudah beda ya pemahaman irja menurut para ulama dengan irja yang difahami oleh siapa? Ikhwan Muslimin. Termasuk di sini Muhammad Qutb. Ya. Kalau irja sudah kita jelaskan tadi, murji'ah al-amal laysa min al-iman. Murji'ah. Menurut Muhammad Qutb, ya, kata dia dahulu, yakni Islam di awal-awal enggak ada murji'ah. Kenapa? Apa sebabnya? Yakni kaum muslimin menerapkan syariat Islam. Oh, ternyata gitu, ya. Kalau menerapkan syariat Islam bukan murji'ah. Ini alasannya. Li'anna al-ummata kullaha tutabbiqul Islam, karena kaum umat Islam semuanya menerapkan Islam. Tsumma marrat fatratun, kemudian berjalan beberapa waktu. Fan hasaral Islamu mathalan 'asharatan fil mi'ah, kemudian Islam mengalami penurunan. Anggaplah sebagai contoh 10 dari 100. 10% berkurang 10. Dari 100 berkurang 10. Faghattal irja'u hadhihi al-masahata. Maka irja pemahaman murji'ah ini menutupi cakupan tadi. Berarti umat terjangkiti 10% pemahaman murji'ah. Tsumma 'ala marra al-ayyami, kemudian berjalan waktu, inhasara al-'amal. Inhasara al-'amalu bil Islam, berkurang. Ya, berkuranglah pengamalan agama Islam, semakin menurun. Matalan 50 fil mi'ah, sebagai contoh 50 dari 100, 50%. Ya. Faghattal irja'u hadhihi al-masahata. Pemahaman irja' menutupi ini. 50 sudah. Tsumma hasara al-islamu ba'da qalilin, kemudian Islam pun berkurang lagi setelah itu. Min hadza bil kulliyah, menjadi 100%. Sebagai contoh misal, enggak ada lagi misalnya penerapan hukum rajam, penerapan hukum potong tangan, penerapan hukum zina, penerapan ini dan itu, mana enggak ada penerapannya. Mereka menerapkan hal itu pada perkara apa? Ya, penerapan masalah-masalah yang ada di tengah umat, tidak menerapkan syariat Islam. Dulu ada, berkurang, berkurang, berkurang, sekarang enggak ada. Nah, dari sini mereka mengatakan ini murji'ah semacam ini. Faghattal irja'u kullal masahati. Sehingga pemahaman murji'ah menutupi seluruh wilayah. Ya'ni al-ummatu asbahu kulluhum kuffara. Sehingga seluruh umat menjadi kafir. Sebabnya apa? Karena tidak menerapkan syariat Islam. Limadha? Kenapa? Ya itu. Tidak menerapkan syariat Islam. Li'anna fi hadhi al-munaqashati fi hadhi al-muqaddimah. Karena pada perdebatan tersebut, pada muqaddimah pendahuluan, dia mengatakan al-irja'u illam yakun syarran minal al-almaniyati fahuwa la yaqillu anha. Kata dia. Sebabnya apa itu? Pemahaman murji'ah. Coba lihat. Untuk perhatikan di sini ya. Kata dia al-irja'u, ini sebab utamanya di sini. Ini kejelian Syekh Rabi hafizahullah taala. Apa sebabnya? Mengapa dia punya pemikiran ini? Karena di dalam munaqasyah, perdebatan itu, di mukaddimah dia mengatakan irja, pemahaman murji'ah, illam yakun syarran minal ilmi ilmaniyati, na'am. Jika pemahaman murji'ah itu tidak lebih jelek dari ilmaniyah. Apa itu ilmaniyah? Apa ilmaniyah? Pemahaman liberal. Ya, apa liberal itu? Apa liberal? Hah? Memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Yang pernah sekolah tahu ya, soal liberal. Sekuler. apa sekuler, naam. Balik. Almania sekuler, man sekuler memisahkan. Tayyib. Memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintah. Agama ya urusannya sholat dan lain sebagainya, masjid itu. Tayyib. Kemudian ini urusan negara-negara sendiri. Kata mereka, pemahaman irja jika tidak lebih parah daripada ilmaniyah sekuler, fahuwa paling tidak itu la yaqillu anhu anha, ya turun sedikit. Apa sebabnya? Karena fal ummatu an kulluha fi wad'in illam takun fihi syarran min al ilmaniyah fahiya la taqillu anil ilmaniyah. Araftum limadha? Ya. Umat saat ini semuanya dalam suatu keadaan, ya, jika tidak lebih jelek daripada pemahaman ilmaniyah, maka tidaklah turun sedikit. Ya, bedanya sedikit saja. Araftum? Nah, dengan sebab tadi itu tidak menerapkan syariat Islam. Li'annahum ma ya'maluna bimanhaji sayyidi kutubin wa muhammadi kutub. Karena mereka para karena umat Islam tidak menerapkan pemahaman Sayyid Qutb maupun Muhammad Qutb. Fa'idha amilu bimanhajihima zahaba al-irja. Kalau mereka mengamalkan manhaj keduanya, akan hilang pemahaman irja itu. Wa'idha khalafu hadhal manhaja, jika mereka menyelisih manhaj ini, lau amilu layla naharin layin, lau amilu zahirnya laylan wa nahara, layla naharin, jika mereka menyelisih manhaj Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb, walaupun mengamalkan sepanjang malam dan siang, terus-menerus diamalkan, ya, menjalankan Islam, namun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb. Wajahadu wa harabu wa nadalu, walaupun mereka berjihad, walaupun mereka memeranginya, walaupun mereka membelanya, hum murji'ah, mereka murji'ah. Jadi sangat jauh penerapannya. Ayamtum. Penerapan murji'ah yang ditetapkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan murji'ah difahami oleh mereka Sayyid Qutb, Muhammad Qutb. Sangat jauh. Arafta, tahukah engkau? Al-murji'atu yaqulun, murji'ah mengatakan, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisan la yazidu wa la yanqus wal 'amalu laysa minal iman. Murji'ah, ya, adalah orang murji'ah mengatakan iman pembenaran dalam qalbu dan pengucapan dengan lisan tidak bertambah tidak pula berkurang, amalan bukan bagian dari iman. Ini murji'ah. Baghulatuhum, sementara ekstrimnya mereka yaqulun mengatakan la yanfa'u ma'al kufri ta'atun wa la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Ekstrimnya yang ekstrim mengatakan, ya, ketaatan tidak bermanfaat sama sekali jika disertai dengan kekufuran. Nah, ketaatan kebaikan apapun, ya, tidak akan bermanfaat. Tayyib, jika ada kekufuran, walaupun dia adalah orang yang dermawan, orang yang menyambung silaturahim, orang yang membela rakyat kecil dan seterusnya, kalau tidak beriman, nah, tidak ada manfaatnya. Banyak kisah di kalangan Arab, ada Ibnu Judu'an, ada Hatim At-Tha'i, ada Abu Talib, ada ini dan itu, ya, jasanya banyak, namun kebaikannya tidak ada manfaatnya. Mengapa? Karena tidak ada iman. Walayadurru man imani ma'asiyatun. Dan kata gulah mereka ekstrim dengkotnya, bahwasanya kemaksiatan tidak berkurang, tidak memadharatkan iman. Selama dia mukmin, selama muslim, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamr, walaupun ini dan itu, imannya sempurna. Seperti iman para malaikat. Ini batil. Ya'ni idza amanta, jika engkau beriman, wajada hadza tasdiqa, dia menemukan pembenaran ini, fa innahu la yadhurru indahum dhanbun, jika engkau beriman, wujida hadza tasdiqu, ada pembenaran, membenarkan dalam kalbunya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, fa innahu la yadhurru indahum dhanbun, sesungguhnya dosa apapun tidak bermadarat menurut mereka. Sawa'un al-qatlu awiz zina aw ghairuhuma, baik itu pembunuhan, perzinaan dan lain sebagainya, enggak berpengaruh. Hadza huwal irja' ya akhi, inilah pemahaman murji'ah ya akhi. Hal nahnu naqulu bihadzal madhhabi aw nuharibu, apakah kita mengatakan madhab semacam ini ataukah memerangi? Jawabannya apa? Ahlu sunnah memerangi madhab semacam ini. Naam. Jadi kita tahu hakikatnya. Murji'ah yang kita bantah, dijelaskan para ulama, itu maknanya. Bukan murji'ah yang dipahami oleh kaum ikhwan al-muslimun. Baik, naktafi bihadza, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Setelah adzan, insyaAllah kita lanjutkan 100 hadis.